Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah majlis ta'lim Muskat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim Guraba. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah An-Nur, ya. An-Nur itu yang Maha bercahaya. Dalil banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Dalil, ya, dari Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Demikian juga ini dalam surat An-Nur. Dalam surat Az-Zumar, asyraqatil ardu biduni rabbiha. Kata Allah, asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi pun bercahaya dengan cahaya Rabbnya. Ya. Dalam hadis juga banyak. Hadis banyak sekali, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, Engkau adalah bagimu segala puji, anta nurus samawat, Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Kemudian juga misalnya dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya hijab Allah adalah nur, ya. Dan cahaya Allah, wajah Allah bercahaya. A'udzu bi nuri wajhik. Dalam hadis, a'udzu bi nuri wajhik. Aku berlindung dengan cahaya. Ini menunjukkan kata Nabi, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Demikian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Yang maknanya, hijab Allah adalah cahaya. Ya, kalau Allah menyingkap hijab tersebut, la ahraqat, maka subhatu wajhi, maka cahaya wajahnya, ya, cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang Allah lihat, makhluk yang Allah lihat. Maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang Allah lihat. Karena Allah bercahaya, maka kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan mata kita, ya. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan cahaya, ya. Disifati dengan cahaya. Baik. Cahaya Allah, perhatikan sini. Allah bersifat dengan cahaya, disifati dengan cahaya berdasarkan dalil yang ada di atas, ya, disifati dengan cahaya. Namun perhatikan, namun cahaya Allah tidak sama seperti cahaya makhluk. Sama dengan cahaya makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu. Meskipun kita yakin Allah bercahaya, namun bagaimana cahaya Allah kita tidak pernah kita ketahui. Yang penting Allah bercahaya, ya. Allahu nuru samawati wal ard wa asyraqatil ardu bi rabbiha. Dalil banyak dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah. Allah disifati sebagai cahaya, ini hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah. Disepakati oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bahkan diakui oleh Jahmiyah terdahulu, Jahmiyah Muta'abidah, sebagaimana dalam dialog antara Imam Ahmad dengan Jahmiyah dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad mendebat mereka, itu saya kalau sampaikan akan panjang, dengan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat cahaya. Ya, makanya ketika Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, maka Imam Ahmad berkata, kalau begitu Allah di mana-mana, harusnya seluruh alam ini bercahaya. Jadi Jahmiyah pun mengakui, bahkan diakui oleh Jahmiyah terdahulu, ya, beda dengan Jahmiyah tersekarang yang disokong oleh Razi dan yang lain, tapi Jahmiyah terdahulu mengakui. Demikian juga, jadi disepakati Ahlus Sunnah, atau saya ulangi. Ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, kemudian juga ditetapkan oleh dan dinukil oleh misalnya sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, bagaimana Ahlus Sunnah menetapkan sifat cahaya. Demikian juga Jahmiyah terdahulu, sebagaimana lihat perdebatan Imam Ahmad dengan mereka. Di antara dialog Imam Ahmad, ya, yaitu Imam Ahmad berkata, kalian mengakui bahwasanya Allah bercahaya, sementara kalian mengatakan Allah di mana-mana. Jadi Jahmiyah kita ada dua, ada nama Jahmiyah Muta'abidah, yaitu Jahmiyah terdahulu, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah sekarang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, di luar alam, yang didukung oleh Razi. Jadi Jahmiyah terdahulu mengatakan Allah di mana-mana. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, Imam Ahmad membantah. Imam Ahmad berkata, bukankah kalian mengakui Allah adalah cahaya? Kalau Allah di mana-mana, berarti seluruh alam semesta bercahaya. Ternyata ada kegelapan, ada gelap di mana-mana, tidak semua terang, menunjukkan bahwasanya Allah tidak di mana-mana. Kemudian juga di antara yang menetapkan Allah memiliki sifat cahaya, Kullabiyah dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya bacakan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Qalatul Jahmiyah lamma wasafna Allah bihadhi sifatat, kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat ini, di antaranya adalah Allah bercahaya, ya. In za'amtum anna Allah wa nuruhu wallahu wa qudratuhu wallahu azamatuhu wa qad qaltum yaqul nasara hina berkata la naqul inna Allah lam yazal bi qudrati wa lam yazal. Jadi intinya dia ingin menjelaskan bahwasanya kalau kalian mengatakan Allah di mana-mana, berarti harusnya semua alam semesta ini bercahaya, ya. Kemudian juga tadi nukilan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga dari Kullabiyah, ya. Bisa dilihat dalam bukunya Maqalatul Islamiyyin atau dalam Al-Ibana, ya. Intinya Allah disifati dengan cahaya, ini adalah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dan juga sebagian para penolak sifat. Adapun nama Allah An-Nur, maka ada khilaf. Namun saya berusaha melihat khilaf ini, saya mendapati bahwasanya ulama terdahulu menetapkan Nur sebagai nama Allah, ya. Ada dua pendapat, ya. Yang menyatakan Nur termasuk nama Allah. Sebagai nama Allah. Di antaranya Imam Ahmad ya. Dan setelahnya misalnya tadi Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian apa namanya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Kemudian di antaranya Ibnu Taimiyah. Saya nuk dalam sesi saya Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala, yang belakangan misalnya As-Sa'di, Al-Utsaimin. Namun sebagian ulama mengatakan An-Nur hanya sekedar sifat bukan nama. Yang menyatakan bahwa An-Nur hanyalah sifat Allah, bukan nama. Dan ini pendapat, saya tidak menemukan pendapat dari ulama terdahulu, tapi dia adalah pendapat lajnah da'imah. Ya, pendapat misalnya Syekh bin Bas, kemudian Abdul Aziz Rajhi, kemudian Bakar Abu Zaid, ya ini ulama lajnah da'imah di Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah nama Nur datang kecuali diidhafahkan. Tidak ada dalil anta an-nur, Allahu an-nur, enggak ada demikian. Selalu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Anta nurus samawati wal ardh, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Jadi tidak namanya Allahu an-nuru. Tidak ada, sehingga mereka berijtihad, mereka mengatakan bahwasanya an-nur adalah bukan nama Allah tapi sekedar sifat. Dari situ tentunya khilaf, apakah boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdun Nur? Maka bagi ulama yang mengatakan bahwasanya Nur adalah sifat nama Allah, maka boleh Abdun Nur. Dan ini pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin, disebut Imam Ahmad, kemudian Ibn Khuzaimah, kemudian juga Abu Hasan Al-Asy'ari Kullabiyah, kemudian di antara Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Qayyim. Bagi yang berpendapat bahwasanya An-Nur bukan nama Allah, maka tidak boleh menamakan anak dengan Abdun Nur. Abdun Nur, ya. Ada khilaf, tapi intinya mereka sepakat bahwasanya An-Nur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya bacakan perkataan Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, "Fan-nur wa in kana isman." Ya, Nur adalah meskipun adalah nama Allah. Jadi dia mengatakan An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di mengatakan min asma'ihi jalla jalaluhu wa min awsafihi An-Nur. Ya, jadi Sa'di mengatakan di antara nama-nama Allah yang terindah dan diantara sifat-sifatnya adalah An-Nur, ya. Sifat-sifatnya adalah An-Nur. Adapun ulama lajnah da'imah rata-rata mengatakan bahwasanya An-Nur hanyalah sekedar sifat dan bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa, ini masalah khilafiyah. Meskipun saya sendiri condong pada pendapat ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang menyatakan bahwasanya An-Nur adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan seakan-akan tidak ada khilaf di kalangan para salaf. Maka Ibnu Qayyim berkata, "Walam yunkir ahadun minas salaf." Ya. "Wala ahadun min a'immati ahli sunnah wal hadis." Tidak ada seorang pun ulama salaf yang mengingkari An-Nur sebagai nama Allah. Demikian juga ulama al-hadis yang mengatakan An-Nur sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya adapun ahlul bid'ah, ya. Adapun para penolak sifat, ya. Maka mereka mentakwil, maka mereka menolak sifat An-Nur, sifat cahaya Allah. Karena kalau mereka terima, ini bertentangan dengan keyakinan mereka. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah sebagai sifat cahaya, berarti sama seperti jisim, sama dengan makhluk. Dia bilang beda, cahaya Allah beda dengan cahaya makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. kata mereka, kenapa? Ini melazimkan tasbih. Tasbih yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Yang berjisim, kata mereka demikian. Kemudian juga mereka mengatakan kalau kita bilang Allah punya cahaya, berarti Allah bisa ditunjuk. Padahal mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Allah tidak bisa ditunjuk. Ya kalau Allah bercahaya kan berarti bisa dilihat, dan kalau bisa dilihat, berarti bisa diarah, bisa ditunjuk ya. Ya. Makanya kan orang-orang syairah mengatakan Allah bisa dilihat tapi tanpa arah dilihat ya. Nah, kalau Allah bercahaya berarti Allah bisa ditunjuk, sehingga ini bertentangan dengan akidah mereka. Sehingga mereka akhirnya mentakwil, mereka menolak sifat cahaya dengan alasan tersebut, lalu mereka mentakwil dengan kata mereka Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, maksudnya Allahu hadi. Hadi samawati wal ard. Allah cahaya, maksudnya Allah petunjuk. Pemberi petunjuk. Namun ini adalah takwil, tentunya mereka menyelisihi pendapat Abu Hasan al-Asy'ari, di mana Abu Hasan al-Asy'ari adalah istilah gampangannya nenek moyang mereka, yang di mana mereka berafiliasi kepada Abu Hasan al-Asy'ari, mengatakan mereka adalah Asy'ariyah. Mereka adalah Asy'ariyah. Ya. Seperti dalam Maqalatul Islamiyyin, Abu Hasan al-Asy'ari setelah menetapkan Allah adalah cahaya, beliau menukil perkataan Al-Mu'tazili. Abu Hasan al-Asy'ari menukil perkataan Al-Jubai, ya, Al-Mu'tazili, yang menafikan bahwasanya Allah memiliki hakikat cahaya. Al-Asy'ari berkata dalam Maqatul Islamiyyin, wa kana yaitu Al-Jubai, wa kana yaz'umu anna al-bari nuru samawati wal ard tawassu'an, wa ma'na dhalika annahu hadi ahli samawati wal ard. Bahwasanya Al-Jubai Al-Mu'tazili menolak sifat cahaya sebagai cahaya yang hakikat, dan dia menyangka bahwasanya Allah nuru samawati wal ard hanya sekedar majas. Maknanya Allah adalah pemberi petunjuk kepada penghuni langit dan bumi. Wa annahum bihi yahtaduna kama yahtaduna bin nuri wal dhiya, bahwasanya dengan Allah lah mereka dapat hidayah sebagaimana mereka dapat petunjuk dengan cahaya dan cahaya yang ada. Ya. Wa annahu la yajuzu an nusammiyahu nuran 'ala al-haqiqah. Dan menurut Ali al-Jubai al-Mu'tazili tidak boleh kita menamakan Allah dengan nur secara hakikat. Ya. Kenapa? Islam yakun min jinsil anwar. Karena Allah tidak seperti cahaya-cahaya yang ada. Ya. Ya. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari menukil dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin bahwasanya yang menolak sifat Allah sebagai cahaya adalah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Dan Abu Hasan al-Asy'ari yang telah mengatakan bahwasanya Allah adalah cahaya namun tidak seperti makhluk, ya. Kata Abu Hasan al-Asy'ari, "Wala yushbihul asya' wa annahu 'alal 'arsy." Sungguhnya Allah itu tidak seperti, dia mengatakan, "Wa qala ahlu sunnah wa ashabul hadis." Berkata ahlu sunnah wa ashabul hadis, "Laisa bijism." Allah tidaklah bijism, bukanlah jism, maksudnya tidak seperti jism makhluk, ya. Tapi Allah punya zat. "Wala yushbihul asya'," dan Allah tidak menyerupai yang lainnya. "Wa annahu 'alal 'arsy." Kama qala azza wa jalla, "Ar-Rahman 'arsy istawa." Dan Allah berada di atas arsy. Ini pendapat ahlu sunnah wa ashabul hadis. "Wala nuqaddimu baina yaday Allahi fil qawl," dan kami tidak akan mendahului pendapat Allah dan Rasulnya. "Bal naqul," dan kami bahkan berkata, "Istawa bila kaif," Allah beristiwa namun tidak tahu bagaimananya. "Wa annahu nur," ini Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, "Allahu nuru samawati wal ard." Ya, ini dia katakan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Dalam kitabnya juga Al-Ibana, ya, beliau berkata setelah itu, "Fasamma nafsahu nuran," Allah telah menamakan dirinya cahaya. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wan nur indal ummah la yakhlu min an yakuna ahadu ahada ma'nayain." Dan namanya cahaya menurut secara umum kaum muslimin cuma salah satu dari dua makna. Ima an yakuna nuran yusma', yaitu cahaya yang didengar, yaitu berupa apa namanya cahaya yang didengar, maksudnya petunjuk, ya, atau nuron yura, ya, atau cahaya yang terlihat. Faman za'ama anna Allah yusma' wa la yura faqad akhta'a fi nafihi ru'yati rabbih. Barang siapa yang mengatakan Allah hanya didengar dan tidak dilihat, ya, maka dia telah bersalah. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari justru berdalil Allah bisa dilihat karena Allah adalah cahaya. Perhatikan dalam kitabnya Al-Ibanah, ya. Jadi saya sampaikan tadi, ini adalah pendapat Mu'tazilah. Mereka mentakwil sebagaimana dinukil atau dinyatakan dinukil dari sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan. Al-Asy'ari. Sudah, tinggal kita pilih mau ikut pendapat Ahlu Sunnah dan Ashabul Hadis atau mengikuti pendapat Mu'tazilah, mengikuti pendapat Mu'tazilah. Tentunya kita ingin mengikuti pendapat Ahlu Hadis, ya. Bahkan Abu Hasan berdalil ini dalam kitab Maqalatul Islamiyin, dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin. Bahkan Abu Hasan dalam kitabnya Al-Ibanah, dalam kitabnya Al-Ibanah, Abu Hasan berdalil. Saya kenapa nukil Abu Hasan? Abu Hasan ini adalah pendiri mazhab Asy'ariyah, dan orang-orang Asy'ariyah berafiliasi kepada beliau. Namun ternyata, ya, akidah beliau tidak sama dengan akidah Abu Hasan Asy'ariyah. Ada seorang orang orientalis yang dia menulis sebuah buku, ya, orang kafir yang menulis buku, dia menyatakan kita selama ini dibohongi oleh kaum muslimin Asy'ariyah. Mereka mengatakan akidah Asy'ariyah seperti ini, seperti ini. Tetapi ketika kami meneliti langsung buku-buku Abu Hasan Asy'ari, seperti Maqalatul Islamiyin, Al-Ibana, kemudian Risalah Al-Saghir, kami dapati bahwasanya akidah Asy'ariyah tidak seperti akidah Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Al-Asy'ari, tidak seperti pengekor-pengekornya yang mengaku bermazhab Asy'ariyah. Ternyata akidahnya beda. Jadi kami dibohongi, kata-kata mereka. Benar, ya? Karena Abu Hasan Al-Asy'ari, contoh dalam sifat nur, dia mengatakan Allah namanya nur dan Allah memiliki sifat cahaya. Bahkan dia menukil, orang yang menolak sifat cahaya adalah Mu'tazilah. Yang diikuti oleh Asy'ariyah zaman sekarang yang mengatakan Allah tidak ada sifat cahaya Allah bagi secara hakikat. Karena mereka mengatakan Allah bercahaya adalah cahaya, berarti Allah bisa dilihat. Lihat berarti dia lihat dia arah dan bisa ditunjuk. Sementara Ar-Razi mengatakan Allah tidak bisa dilihat secara dengan arah dan Allah tidak bisa ditunjuk. Subhanallah, dengan logikanya Allah nih. Begitu kalau kita bilang Allah bercahaya berarti Allah bisa dilihat di arah dan bisa ditunjuk, padahal mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk dan tidak bisa dilihat pada arah. Bahkan dalam kitabnya Al-Ibana Abu Hasan Al-Asy'ari berdalil dengan sifat cahaya bahwa Allah bisa dilihat. Sekarang kita tidak bisa melihat Allah, bukannya Allah tidak ada, Allah ada, namun kemampuan mata kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena mata kita terbatas. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata lan tarani walakin inzur ila al-jabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Kau tidak bisa melihatku, tapi kalau ingin lihat aku silakan lihat ke gunung. Kalau gunung masih kokoh pada tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah tajalli, maksudnya menampakkan. Tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun hancur. Wa kharra Musa sa'iqan, dan Musa pun pingsan, ya. Jadi yang benar bahwasanya Allah memiliki sifat cahaya, ya. Namun cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Adapun ahlul bidah, mereka menolak sifat cahaya Allah. Kata mereka Allah tidak bercahaya karena melazimkan begini dan begitu. Dan sudah dibantah bahkan oleh pendiri mazhab Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam kitabnya Maqalatul Islami, dalam kitabnya Al-Ibanah, ya. Di antara Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah bercahaya seperti Al-Amidi, kemudian Ar-Razi, ya. Saya nukil semua dalam tesis saya, ya. Tapi kita lanjutkan. Sudah, ya? Oh. طيب صفة نور النور شهاية yang disandarkan kepada Allah ada dua ya. Atau ya yang pertama adalah an-nur ahissi, an-nur al-hissi, yaitu nur yang cahaya yang konkret ya, yang nyata ya. Ya tadi kita sebutkan seperti hadis-hadis ya, bahwasanya kalau dibuka hijab, hijabun nur, hijab Allah juga cahaya. Dan kalau hijab tersebut dibuka, maka la ahraqat subuhatu wajhi man ta ilaihi basar min khalqi, maka cahaya wajah Allah akan menghancurkan, membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'udzu binuri wajhik." Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, cahaya wajahmu. Kemudian adalah an-nur al-ma'nawi. An-nur al-ma'nawi yaitu cahaya abstrak. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang disandarkan kepada Allah, tapi dia berupa cahaya maknawi abstrak. Misalnya apa? Nurul iman, cahaya iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus sama. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seperti dalam surat An-Nur, al-misbahu fi zujaj. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin barakatin zaitunatin asy-syarqiyyah wal ghurbiyyah. Ini sudah saya jelaskan dalam tafsir surat An-Nur ya. Kata Allah memisalkan cahaya iman dalam dada manusia seperti cahaya yang berada dalam lampu ya. Silakan didengar kembali tentang tafsir surat An-Nur tentang ayat ini. Jadi ada namanya Nurul Iman, cahaya iman yang Allah berikan dalam dada manusia. Demikian juga dalam ayat surat Nur juga Allah mengatakan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak Allah berikan baginya cahaya, maka tidak ada cahaya baginya. Ini cahaya iman. Di antara pernyataan yang menakjubkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jadi saya bacakan suratnya, perhatikan. Surat An-Nur. Ini adalah ayat ke-35 ya, ayat 35. Ini An-Nur ayat 24 ayat 35. Fama lam yaj'alhu lahu nuran fama lahu min nur, ayat 40. Kalau ini ayat 24 ayat 40 ya. Ayat ini disebutkan setelah kedua ayat ini. Disebutkan setelah perintah menundukkan pandangan. Di mana dalam surat An-Nur 24 ayat 31 ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apa kaitannya ayat 30 dengan ayat 35 dan ayat 40? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangan akan diberi cahaya. Akan diberi cahaya keimanan dalam hatinya. Dalam kalbunya. Dan ini menakjubkan ya. Jadi ada cahaya-cahaya Allah seperti cahaya iman. Allah mengatakan Allahu nurus samawati. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, maksudnya cahaya iman. Ini satu misalnya. Di antara juga bahwasanya Allah menamakan Taurat dan Injil dengan cahaya. kitab-kitabnya dengan cahaya. Menyatakan pada kitab kitab-kitab sucinya ada cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fiha huda wa nur. Fiha hudan wa nur. Pada Taurat dan pada Injil sungguhnya ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan rasulnya adalah cahaya. Nabi adalah cahaya, sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Kata Allah wasirajan munira. Allah mensifati nabi dengan wasirajan munira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati nabi dengan memberi cahaya. Munir, Rasulullah SAW bercahaya. Ini cahaya-cahaya abstrak sebagaimana disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ya. Saya bacakan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allahu nuru samawati wal ard al-hissi wal ma'nawi. Allah adalah cahaya langit dan bumi baik secara konkret maupun secara abstrak. Wa dzalika annahu ta'ala bidzatihi nur. Allah secara zatnya adalah cahaya. Tentu sudah kita katakan Allah zatnya cahaya, namun cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Wa hijabuhu nur. Dan hijabnya adalah cahaya. Sebenarnya dalam hadis hijabuhu nur, bahwasanya hijab Allah adalah cahaya. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, maka Nabi ditanya, hal ru'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi Allah bercahaya, hijabnya juga cahaya. Hijabuhu nur, lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man ta'ilahi basaruhu min khalqih. Kemudian beliau berkata, wa kadzalika nurul ma'nawi, demikian juga cahaya maknawi yang yarju ila Allah, kembali kepada Allah, seperti kitabuhu nur, Al-Qur'an adalah cahaya, wa syar'uhu nur, syariatnya adalah cahaya. Allah mengatakan, Allahu waliyyu ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang adalah wali-wali para penolong kaum mukminin, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Itu menuju syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat, syariat Allah adalah cahaya. Lihat syariat-syariat selain Allah Subhanahu wa taala, isinya kezaliman, isinya kegelapan. Ya, adapun syariat Allah isinya adalah cahaya. Makanya Allah mengatakan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, itu menurut syariatnya. Kemudian wal iman wal ma'rifatu fi qulubi rusulihi wa ibadil mu'min nur. Demikian juga iman dan ma'rifat kepada Allah yang ada pada hati-hati para rasul dan kaumnya adalah cahaya. Ya. Jadi inilah cahaya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus bagaimana ibadah kita terhadap nama Allah ini, cara beribadah? Dengan nama Allah An-Nur. Jadi jadi cahaya ada yang disandarkan kepada Allah, ada cahaya yang Allah ciptakan. Ya, kita tahu cahaya yang Allah ciptakan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah menciptakan pada Allah memberikan pada rembulan cahaya, itu cahaya makhluk, bukan cahaya sifat Allah. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, Allah memberikan cahaya pada rembulan sehingga rembulan bercahaya, seperti Allah mengatakan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Allah menciptakan kegelapan, Allah menciptakan cahaya. Jangan disamakan cahaya makhluk dengan cahaya Allah yang merupakan zat Allah Subhanahu wa taala, karena laisa kamitslihi syai', tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Nah, bagaimana cara beribadah dengan nama Allah An-Nur? Caranya adalah misalnya ya, dengan meminta cahaya kepada Allah, cahaya keimanan kepada Allah. Ya. Seperti doa kalau seorang pergi ke masjid, berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya keimanan dalam hatiku. Wa fi sam'i nuran, ya Allah, jadikan cahaya pada pendengaranku sehingga kita terbimbing oleh Allah. Wa fi basari nuran, ya Allah, jadikan cahaya pada mataku. Wa an aymani nuran, ya Allah, berikanlah cahaya di sebelah kananku. An syamali nuran, dan berikan cahaya di sebelah kiriku, bercahaya, ya. Karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian min fawqi nuran, berikan cahaya dari atasku. Min tahti nuran, jadi berikanlah cahaya dari bawahku. Waj'alni nuran, dan jadikanlah aku bercahaya, yaitu aku jadikan aku sebagai cahaya denganku orang dapat hidayah, ya. Dengan sebabku maka orang akan keluar daripada kegelapan, dari kemaksiatan, ya, menjadi berdakwah misalnya. Di doa minta cahaya keimanan kepada Allah. Kemudian doa meminta kepada Allah agar menjadikan kita bercahaya, agar menjadikan kita cahaya. Agar menjadikan kita cahaya, karena cahaya iman hanyalah ada pada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan maka seorang akan mudah dapat hidayah, seorang akan mudah melaksanakan ketaatan dan semangat meninggalkan kemaksiatan. Menjadikan kita cahaya maksudnya agar kita bisa menjadi sebab hidayah orang lain, ya. Kemudian misalnya dalam hadis disebutkan Musa Al-Khudri, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi maka Allah menjadikan dia cahaya, ya, sampai Jumat berikutnya. Itu petunjuk, ya. Petunjuk agar dia bisa terbimbing sampai Jumat berikutnya, ya. Ini diantara kita beribadah dengan nama Allah cahaya. Ya, tadi meyakini bahwa cahaya Allah tidak sama dengan cahaya makhluk. Kemudian tadi kita meminta cahaya keimanan kepada Allah, di antara juga kita semangat, ya. Ini semangat melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cahaya. Mendatangkan cahaya keimanan. Seperti apa? Seperti menundukkan pandangan. Subhanallah. Dan kita waspada jangan sampai kita membuat cahaya dalam tubuh kita hilang, di antaranya dengan mengumbar pandangan. Ini cara kita beribadah, bahwasanya Allah memiliki bersifat dengan cahaya, dan cahaya yang disandar kepada Allah ada cahaya yang konkret, ada cahaya yang abstrak. Mungkin sampai di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.